Mitra bisnis, pengusaha meminta pemerintah mencabut sektor pendidikan dan kesehatan yang saat ini berada dalam daftar negatif investasi agar asing bisa berinvestasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan demi peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan rumah sakit di negara ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda soal ini? Yang pasti mungkin mengenai pertama itu tentang pendidikan. Ya. Kalau pendidikan itu saya kira tidak sedikit ya, pelajar Indonesia yang harus belajar di luar ya, untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Dan dengan tujuan untuk membuka terhadap pendidikan dari asing, tentunya itu akan lebih membuka Indonesia ya, bisa bersaing di menghasilkan orang-orang yang bisa bersaing di tingkat global ya. Seperti Malaysia sekarang mereka mendapatkan gain yang lumayan, yang baik ya, keuntungan yang luar biasa dari kerjasama-kerjasama atau dengan Malaysia membuka perguruan tinggi peluang ada di Amerika, di Australia, ada di Amerika, ada di Malaysia. Sehingga banyak sekali pelajar-pelajar Indonesia setelah lulus SMA disekolahkan di Malaysia. Ya, ataupun juga di Singapura, ataupun juga di Filipina, atau bahkan ke Eropa dan Amerika. Nah, tujuannya itu supaya adalah bagaimana membuka diri di dalam negeri sehingga tidak perlu keluar. Nah, kalau untuk rumah sakit, saya pikir cukup baik. Rumah sakit cukup baik kalau memang itu dibuka. Tetapi tentu harus dilihat bahwa kompetensi-kompetensi dokter-dokter kita pun juga harus dilindungi. Sehingga kompetensi dokter kita, dokter-dokter yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dalam negeri bisa bekerja di rumah sakit tersebut. Sebenarnya harus dilindungi adalah kompetensi dari guru atau pengajar atau dokternya itu sendiri, ya. Tetapi kalau misalnya jangan sampai lebih banyak orang berobat ke luar negeri, kan harusnya dilihatnya begitu, ya. Atau jangan menjadi bebas bahwa pelajar Indonesia bisa lebih belajar di Malaysia, di Filipina, di Singapura lebih mudah, ya, karena akses juga. Nah, itu kan juga perlu dihindari. Nah, caranya adalah tentu dengan membuka, tetapi juga dengan membatasi, dengan ketentuan yang misalnya tadi, kalaupun dia diinvestasi di Indonesia untuk kesehatan, dia harus memperkerjakan dokter ahli-ahli tertentu atau kompetensi-kompetensi yang bisa diisi oleh orang-orang dalam negeri, ya, tentu itu harus bisa dibuka. Tapi investasinya sendiri tentu harusnya bisa dibuka. Gitu. Bagaimana kita bisa membuka diri, tetapi juga memberikan suatu keharusan, misalnya dokter dari ASEAN yang akan praktik di Indonesia. Dia diwajibkan harus mampu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kalau di Inggris ada TOEFL, mungkin di Indonesia ada scoring tertentu. Seperti itu. Demikian Ketua Apindo Franky Sibarani. Saya Wendy Lim.